السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا الإخوة kita lanjutkan pembahasan mulakhas qaidul lughatil arabiyahnya yang sampai di kita kitab nahunya ya, juz nahunya sampai di isim kana poin ketujuh. Iya kan? Poin ketujuh kan? Baik. Ya kita mulai dari poin ketujuh apa? Kita mulai ya, mulai dari situ aja ya, poin ketujuh. Karena memang seingatnya memang ini di pertengahan-tengahan ya. Jadi kita mulai aja. Dari sini beliau katakan tapi coba dibacakan aja dulu Bang Budi, silakan. Poin ketujuh, Bang. Bab isim kana, Bang. Oh, itu 6. Itu 6 itu, 7, 7. Iya, poin ke-7 itu 6. Muqtabaru. Iya. Aqwalul muqarabah. Muqarabati. Warraja'i. Wasyuru'i. Wasyuru'i. Iya. Min ahwati kana. Wahadihi la'am'am. Wahadihi al-af'al. Hmm. Iya. Iya. Pada. Tariba. Hmm. Awsata. Lilu korobati. Asa. Aro. Iklau lako. Diroja. Saroha, Ansha'a, Al-Qadha, Tafiqah, Ma'ala, Habba, Bishuru'a. Wahadihi al-af'al, Turfa'ul mubtada'u. Maklum itu, maklum. Turfa'ul mubtada'u. Turfa'ul mubtada'a. Iya. Wa tansibul khabara. Iya. Wa yakunu qabaruha naiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'a. Fi'luha mudhari'a. Iya, yeah. Baik, masya Allah ya, santai. Tanpa persiapan tidak bisa langsung ya. Nah, di sini poin ketujuh kata beliau, tu'tabaru af'alul muqarabati. Nah, ini tu'tabar memang dibaca majhul ya, yang naibul fa'ilnya adalah af'al. Nah, karena dia jamak taksir maka fi'ilnya di situ menggunakan huruf mudharah. Jadi tu'tabaru af'alul muqarabah. Kemudian catatan yang perlu kita ketahui juga, af'alul muqarabah ini adalah susunan idhafah. Ya. Idhafatul ma'nawi. Barakallahu fiik. Nah, idhafatul ma'nawi. Berarti maknanya adalah tu'tabaru af'alun lil muqarabah. Jadi sama dengan kita mengatakan tu'tabaru af'alun lil muqarabah. Jadi ada fi'il-fi'il yang dianggap untuk muqarabah. Ya, kesannya begitulah. Jadi fi'il-fi'il untuk muqarabah walir raja'i walis syuru'i. Jadi af'alul muqarabah itu adalah susunan idhafah ma'nawi yang berarti fi'il-fi'il untuk muqarabah, fi'il-fi'il untuk raja', fi'il-fi'il untuk syuru'. Ya, muqarabah kalau kita bahasa Indonesia kan kira-kira hampir. Maksudnya apa? Fi'il-fi'il untuk hampir, berarti si fi'il-fi'il itu bermakna hampir. Ya, fi'il-fi'il tersebut bermakna hampir karena memang dia bertujuan ataupun memberikan faedah hampir. Makanya disebut dengan fi'il-fi'il untuk hampir. Kemudian fi'il-fi'il lirraja, fi'il-fi'il untuk raja. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan raja ini kira-kira pengharapan. Jadi fiil-fiil tersebut bermakna pengharapan. Af'al, af'alun disyuru', ya, fiil-fiil untuk syuru'. Ya, kalau kita bahas Indonesia kan syuru' ini memulai. Apa namanya? Iya, memulai gitulah kira-kira ya. Memulai. Nah, jadi artinya apa? Fiil-fiil tersebut berarti memiliki faedah memulai. Nah, kata beliau, fiil-fiil muqarabah, fiil-fiil untuk roja ini, fiil-fiil untuk syuru' ini tu'tabar min akhwatikana wa min akhwatikana. Dianggap, diibarahkan, dikategorikan juga sebagai saudara-saudaranya kana. Jadi fiil-fiil sebelumnya kita harus ingat ya bahwa kana serta saudara-saudaranya itu kan kita sepakati seluruhnya adalah af'al. Seluruhnya kalimat jenis fiil. Nah, namun kata beliau, fiil-fiil untuk muqarabah, maksudnya fiil-fiil yang bermakna muqarabah, fiil-fiil yang bermakna raja, fiil-fiil yang bermakna syuru', itu dikategorikan juga termasuk saudara-saudaranya kana. Dan apa saja fiil-fiil tersebut, yaitu fiil muqarabah, fiil raja', dan fiil syuru' tadi, wa hadhil af'al, dan fiil-fiil ini ialah, hiya, kada, kariba, awsyaka. Nah, ini masuk lifaidatil muqarabah. Kemudian ada asa, hara, dan ikhlaulaqa. Nah, ini lifaidatil raja. Kemudian ada syara'a, ansha'a, akhadha, tafiqa, ja'ala, dan habba. Ini faedah untuk faedah syuru'. Yang berarti artinya syara'a sampai habba itu maknanya ya mulai. Ya, maknanya mulai begitu. Akhadha, yang biasanya mungkin yang maklum di tengah-tengah kita itu apa? Mengambil. Namun di sini dia justru bermakna mulai. Nah, begitu. Ya, misalkan misalnya gimana? Akhastu yaktubu risalata. Ya, akhastu yaktubu risalata. Nah, di situ bukan pula kita artikan aku mengambil menulis surat, tapi aku mulai nulis surat. Akhastu yaktubu risalata. Nah, demikian. Aku mulai nulis surat. Jadi bukan akhastu, aku mengambil nulis surat. Gitu. Demikian. Asa hara ikhlaulaqa, ya karena faidahnya lir raja, ya udah berarti maknanya sama semua. Asa, moga-moga, pengharapan kan. Hara, ya sama aja, semoga. Ikhlaulaqa, ya begitu juga. Karena pengharapan untuk raja berarti semoga aja, gitulah kira-kira bahasa Indonesianya. Kemudian kada, atau mudah-mudahan ya, yang ya, carilah yang sinonim dengan moga-moga gitu ya. Moga-moga, mudah-mudahan, terus apa lagi? Enggak, kalau yang lir roja, kalau roja selain moga-moga, selain mudah-mudahan, apa lagi? Ya silahkan cari aja lah ya sinonimnya. Nah, kemudian untuk kada, kariba, usyaka, karena di sini dikatakan faidahnya lil muqarabah, ya berarti kira-kira kada, kariba, usyaka ini bahasa Indonesianya hampir atau apa lagi? Selain hampir apa lagi ya? Dekat lagi gitulah ya, kira-kira begitulah. Nah, hampir atau dekat lagi atau sebentar lagi gitulah. Kira-kira demikian. Nah, kata beliau, karena ini termasuk atau dikategorikan min akhwatikana, tu'tabar, dianggap ya min akhwatikana, berarti wa hadhil af'al tarfa'ul mubtada, yang berarti artinya fiil-fiil ini merafakan mubtada, karena kana serta saudara-saudaranya kan memang itu amalannya merafakan mubtada, wa tansibul khabara, dan menasabkan khabarnya. Jadi berarti akhadtu yaktubur risalata, berarti ta akhadtu, ta yang ada di akhadtu adalah isim akhadha. Ya begitulah jadinya. Jangan tidak pula kita katakan apa? Fa'il dari akhadha. Ya sama seperti kuntu aliman umpama. Aku adalah orang yang tahu. Ya kuntu aliman, maka ta adalah isim kana. Ya kan enggak kita katakan fa'il kan? Nah, akhadtu yaktubur risalata, berarti ta yang ada di akhadtu berarti itu adalah isim akhadha. Ya bukan fa'il. Iyalah, kan di sini kan dikatakan tu'tabar af'alul muqarabah war raja' wasyuru' min akhwati kana. Kan begitu. Gimana? Gimana? Akhadtu aktubur risalata. Ya umpama. Akhadtu aktubur risalat. Akhadtu kok akhadtu yaktubu? Masya Allah. Ya, santai. Enggak dikoreksi tadi. Ya. Akhadtu aktubu ya. Kok akhadtu yaktubu? Masya Allah. Ya. Ya, akhadtu aktubu. Bukan akhadtu yaktubu ya. Akhadtu aktubur risalata. Berarti ta yang ada di akhadtu bukan fa'il. Ya, karena dia katakan di sini af'alul muqarabah, af'alul roja, dan af'alul syuru ini ya tu'tabar min akhwati kana, dikategorikan termasuk saudara-saudaranya kana. Jadi kalau bukan isim. Gimana? Iya, isimnya akhadha. Iya, ya, begitulah dia. Karena di sini dikatakan tarfa'ul mubtada. Dia merafa'kan mubtada. Nah, jadi bukan tarfa'ul fa'il. Ya, tidak dikatakan tarfa'ul fa'il, tapi tarfa'ul mubtada. Wa tansibul khabar. Enggak dikatakan wa tansibul maf'ulum bih. Beda dengan akhadtu kitaban. Akhadtu kitaban, maka tarfa'ul fa'il wa tansibul maf'ulum maf'ulan bih. Kan begitu. Nah, kalau ini karena memang tadi di awal sudah dikatakan dikategorikan sebagai akhwatnya kana, maka ya tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Karena ya mungkin secara enggak langsung jadinya kita katakan juga ini termasuk af'al naqisah. Jadi kalau dari pengelapan segini berubah kita kata-katakan ya. Maksudnya akhadtu aktubu risalata, kita untuk mengelapnya agak berbeda dengan biasanya. Iyalah. Contohnya. Ya contohnya nanti akan diberikan contoh oleh beliau ya. Nah, kemudian kita bacakan terlebih dahulu wa yakunu khabaruha. Cuma di sini ada perbedaan, walau memang tadi katanya dianggap, kan mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, kalau memang dianggap sebagai akhwatnya karena kenapa enggak sekalian aja kemarin dimasukin kan begitu? Kok enggak disatuin aja tuh? Kenapa harus dibuat poin tersendiri? Lalu dikatakan tu'tabar min akhwatikana kan begitu. Kok enggak disatuin aja dengan saudara-saudaranya kana langsung? Nah, maka inilah alasannya kenapa punya poin sendiri. Wa yakunu khabaruha daiman jumlatan fi'liyatan. Fi'luha mudhari'un. Unik. Kalau kana serta saudara-saudaranya yang telah kita kenal sebelumnya, yang telah kita kenali sebelumnya, itu bentuk khabarnya bebas. Khabarnya bisa berupa khabar-khabar yang sudah kita ketahui. Khabarnya bisa berupa mufrad, khabarnya bisa berupa ghairu mufrad. Adapun untuk af'alur raja, af'alus syuru, af'alul muqarabah ini, maka khabar ketiga jenis fi'il-fi'il tersebut itu hanya bisa berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari. Jadi syaratnya syaratnya cukup banyak. Ya, jadi khabarnya harus berupa ghairu mufrad. Ghairu mufradnya hanya terdiri dari bentuk jumlah yang jumlahnya harus jumlah fi'liyah, yang fi'ilnya harus fi'il mudhari. Enggak bisa fi'il madhi. Nah, begitu. Itulah kenapa dia punya poin sendiri. Bisa dipahami kira-kira? Ya itulah kenapa mungkin barangkali muncul pertanyaan dalam benak kita, kok bisa dibedain ya kan mungkin. Kok bisa istiqlal begini ya kan, apa istiqlal ya? Tersendiri gitu. Iya. Nah, kan begitu. Baik. Nah, jadi inilah alasannya wa yakunu khabaruha daiman. Senantiasa. ya. Berupa berupa ghairu mufrad yang terdiri dari jumlah, yang jumlahnya harus jumlah fi'liyah, yang fi'ilnya harus fi'il mudhari. Ya, jadi cukup panjang ya ketentuannya. Ya, wa yakunu khabaru hada'iman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Contohnya, kadatish syamsu tashruqu. Asy-syams ismu kada, laisa fa'il. Asyraqa maksudnya. Ya, apa harus masuk ke bab af'alah? Kalau mujarratnya aja kenapa rupanya? Tidak bermakna begitu. Oh iya, mujar. Oh iya benar. Kalau mujarratnya itu artinya tercekik. Iya benar. Jadi berarti itu syriku ya. Ahsanta. Iya, soalnya kalau mujarratnya artinya tercekik. Jadi memang harus dimasukkan ke mazidnya, di mazidnya barulah dia bermakna terbit ataupun bersinar. Ya. Yeah. Jadi kada tisyamsu tusyriqu. Tenggelam. Tenggelam. Oh, kok bisa tenggelam? Di sini terbit kok. Di sini terbit ini. Ya, di sini terbit. Baik, nah jadi tapi memang benar ya bahwa harus dibaca ataupun dimasukkan ke bab mazidnya, tidak dapat dibaca ke bab mujarratnya, karena kalau mujarratnya justru maknanya tercekik, jadi nggak mungkin matahari tercekik ya. Nah demikian, jadi memang harus dimasukkan ke mazidnya ya, jadi bacanya tusyriqu. Nah jadi kada tasyamsu tusyriqu. Hah? Terbit. Ya, cuma ma- ha? Oh iya. Oh iya. Ya syuruku, iya benar. Syaraqatish shams tala'at. Ya berarti bisa dibaca mujarrah. Iya, dua-dua ya. Ya benar, di Mu'jamul Ghani bisa dibaca tasyruqu. Jadi bacaan saya yang pertama sudah benar juga. Baik, iya. Kadatish shamsu tasyruqu. Nah di sini asy-syams ketika kita ingin mengi'rab tarkib ini, maka asy-syams kita katakan ismu kada ya, jadi enggak pula kita katakan fa'il ya, namun kita katakan ismu kada marfu'un bid dhammah tasyruqu, maksudnya jumlah fi'liyah tasyruqu khabaru kada ya, jumlah fi'liyah tasyruqu khabaru kada. Nah tasyruqu ini jumlah fi'liyah karena memang fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang memang enggak punya lafaz. Ya, jadi fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada asy-syams. Nah, begitulah ikhwah kira-kira. Ya, jadi Bang Budi seperti itulah cara mengi'rabnya. Ya, ya memang berubah jadinya. Karena memang dianggap sebagai apa? Nawasikh. Ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin ya. Nasikh itu apa? Kemarin enggak ada yang hadir. Iya, itu nasikh. Kalau ngapus doang, itu namanya? Biasanya apa kalau ngapus doang? Masah, iya ya. Masah yamsahu kan gitu. Itu ngapus doang. Tapi kalau ngapus kemudian ngeganti, itu namanya nasikh. Ya, kan begitu. Nah, jadi kana serta saudara-saudaranya, begitu pula dengan af'alul muqarabah, raja dan syuru, ya termasuk nawasikh. Nawasikh bagi mubtada dan khabar, nawasikh dari sisi hukum dan nawasikh dari sisi penyebutan, yang mana tadinya namanya mubtada berubah menjadi isim kana atau isim kada atau ya sebagainya lah begitu. Nah demikian, wallahu a'lam. Jelas sampai di sini? Baik. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin nanya dulu ya, sambil apa ngulang-ngulang ya. Fi'luha mudhari'un. Ini apa kira-kira dasarnya kok dibaca marfu? Oh, syukran bang. Kok dibaca marfu, Mas Joko? Fi'luha mudhari'un. Dua-dua ini, baik fi'il maupun mudhari'nya, kenapa kok dibaca marfu itu? Fi'luha mudhari'un. Wa hadhihi al-af'al terfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Saya kasih intonasinya ya. وهذه الأفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ويكون خبرها دائما جملة فعلية فعلها مضارع فعلها مضارع مسؤولا ya, شكرا لك فعلها مضارع dua itu ya dua itu dua apa namanya dua apa dua suku kata eh kok dua suku kata ya dua apa namanya ini dua kalimat lah ya fi'luha mudhari'un nah fi kenapa kedua-duanya itu marfu khabar kedua-duanya khabar gitu maksudnya ya, satu-satulah kan yang mana yang khabar dan yang satunya lagi apa kan gitu fi'luha fi'ilnya adalah mudhari gitu jadi berarti yang mudhari'un khabar nah berarti mudhari'un marfu karena sebagai khabar adapun fi'luha berarti marfu karena nah berarti fi kalau memang mudhari'un khabar sifat ini sifat tunggu lo kalau dia sifat terus khabarnya si mudhari mana khabarnya si mudhari mubtada'nya mudhari mana Iya, wa yakunu khabaruha daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'. Berarti apa kana apa? Khabar kana. Oh, apa amalan kana? Apa amalan kana? Amalan kana. Iya. Merofakkan mudhari'nya. Merofakkan isimnya. Menasabkan lakun gimana Pak Rudi gimana Pak Rudi kenapa kedua-duanya marfu Mas Joko mungkin udah ketemu belum ya Bang Budi tapi itu obat ya, yang mana yang mana nih yang mana nggak saya tanya dua itu aja saya tanya dua itu kenapa kedua-duanya marfu saya tanya dua itu aja fi'luha kenapa marfu mudhari'un kenapa marfu ini apa fi'luha sifat Ustaz yang marfu tapi ini terdiri daripada nah, kenapa saya tanya kenapa dia marfu artinya maksudnya begini loh sebagai apa iya sebagai apa gitu fi'luha marfu sebagai apa mudhari'un marfu sebagai apa yang mana yang mana khabar oh mudhari'un marfu sebagai khabar fi'luha marfu sebagai begitu jadi mudhari yang mana yang na'ad ini mudhari'un na'ad oh jadi mudhari'un marfu karena sebagai na'ad fi'luha marfu karena sebagai lululululuh fi'luha sejak kapan man'ud termasuk minal marfu'at ya marfu'at itu kan cuma 7 itu dan dari 7 macam itu enggak ada man'ud Ustaz Indonesia kan enggak tolong oh sahih iya oke ya oke saya ulangin ya wa hadhil af'alu tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara kira-kira bahasanya saya dan fi'il-fi'il ini ya dan fi'il-fi'il ini merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar wa yakunu khabaruha daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un nah ini kan wa yakunu khabaruha daiman jumlatan fi'liyatan habis ini isim kana dan khabar kana jadi ini ceritanya lain yang sini cerita fi'luha mudhari'un ini oleh karena itu makanya saya tanya fi'luha kenapa marfu mudhari'un kenapa marfu kalau dua-duanya udah jelas-jelas. Nah, saya tanya dulu. Mau dia jumlah, mau bukan jumlah. Yang jelas saya mau tanya dulu. Oh, sebagai apa? Sebagai apa ini? Khobar. Yang mana? Yang mana? Dua-duanya khobar gitu? Satu aja kan. Yang mana yang khobar? Mudhari'un khobar. Jadi dia marfu karena sebagai khobar ya. Oke. Okay. Lalu fi'luha marfu karena sebagai berarti ini mubtada khabar? Setuju Bang Mas Gulam? Iya. Mas Joko. Mubtada khabar? Iya ya. Baik. Pak Rudi, gimana Pak Rudi? Tidak ada khabar. Fi'luha mudhari'un adalah mubtada' khabar, kata Bang Budi, dan disetujui oleh Mas Gulam dan Mas Joko. Iya benar ya. Berarti fi'luha mudhari'un bahasa Indonesianya, karena kita tahu ini mubtada' khabar, berarti bahasa Indonesianya fi'ilnya adalah mudhari. Kan begitu, karena mubtada' khabar. Mubtada' khabar kan subjek predikat ya. Berarti fi'ilnya adalah mudhari. Nah kalau memang benar ini adalah mubtada' khabar, maka tak salahlah bacaan kita dengan merofakkannya. Ya karena memang mubtada' kan minal marfu'at, khabar minal marfu'at. Ya, namun kita coba tanya ke Bang Yusuf. Benar Bang Yusuf? Baik, iya. Jadi yang benar adalah jadi jawaban Bang Budi memang benar bahwa fi'il marfu itu karena sebagai khabar dan mudhari marfu karena sebagai khabar. Nah, pertanyaan saya, mubtada khabar yang di sini ini, yang sepenggal ini atau jumlah ismiyah yang sepenggal ini, itu apa urusan dengan kalam sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Iya, sebagai na'at. Ya, jadi jumlah ismiyah ya, bukan fi'luha. Ingat, tadi Mas Gulam menganggapnya fi'luha ya. Bukan fi'luha, tapi fi'luha mudhari. Jumlah ismiyah fi'luha mudhari, maka statusnya atau hubungannya dengan ungkapan-ungkapan sebelumnya adalah sebagai sifat bagi ungkapan, bagi kalimat. Bagi kalimat yang mana? Iya, jumlatan fi'liyatan. Nah, karena jumlah ismiyah ini sebagai sifat bagi jumlatan fi'liyatan, berarti mahalnya fi mahalli? Oh, iya, fi mahalli apa namanya? Iya, fi mahalli nasbin, karena khobar kana. Ya, maksudnya karena dia sifat bagi khobar kana, kan begitu. Baik, iya, jadi jumlatan fi'liyatan. Nah, fi'luha mudhari fi mahalli nasbin. Jumlahnya ya. Jumlahnya fi'luha mudhari fi mahalli nasbin, bukan perkalimahnya. Nah, itulah kenapa tadi di bahasa Indonesianya kita munculkan kata yang. Nah, itu enaknya bahasa Arab kan begitu. Baik. Ya, kita lanjutkan lanjutkan bacaannya Bang Budi. Tarinu. Iya. Wayaktarinu khabaru hadhil af'al. Badal dari hadhi. Ada khobar. Ya, yeah, badal dari hadhi saya bilang. Hadhi, maka berarti kuncinya adalah apa yang rob hadhi kan gitu. Ya. Hadhi af'al. Iya. Bi an. Ala nahwi adi. Masya Allah. Apal tadi apa ya? Hah? Apa ya Imam? Badal dari hadi. Hadi kedudukannya dari dari mudhafun ilai, dari khabar. Fi mahalli jarrin. Ujuban. Ma'a harra. Bukan harra itu. Harra. Oh. Saw saya enggak bertasydid ya. Ma'a harra. Iya. Wa'iflaulako. Iya. Haro wa'iflaulako. Makna roma. Enggak. Gimana? Makna roma. Kok makna? Enggak lah. Mudhaf itu kan enggak boleh bertanwin, Bang. Ya. Ingat ya, mudhaf ya. Tidak boleh bertanwin. Nah, jadi tanwinnya kita hilanginlah. Makna huma. Makna huma. Wa nafsin. Wa nafsun. Makna asa. Ya, Zat? Makna asa. Makna asa. Iya. Yeah. Mithlu. Baik, misalnya enggak usah dibaca, lanjut aja. Haro. Au. Enggak, langsung aja. Maksudnya langsung aja. Itu kan contoh aja itu. Contoh aja. Ah, langsung aja. Ke mana, Zat? Langsung ke garis-garisnya. Ke poin-poinnya aja. Oh. Nah, contohnya enggak usah dibaca. Wa katsiran. Iya. Yeah. Ma'a asa wa ausaka. Iya. Yeah. Mislu asa. Langsung aja. Asa. Enggak lah. Yang poinnya aja, yang garis-garis. Iya, yeah, yang garis. Yang poin-poinnya aja. Iya. Yeah. Ma'akada wa qariba. Iya. Yeah. Wa yamna'u. Wayam. Yamtani'u. Iya. Yamtani'u iktaranahu. Hmm? Iktiranahu. Iya, masya Allah. Bi an ma'a jami'i jami'i af'alil furu'i. Iya, af'alis ya, itu alif lam syamsiyah ya. Baik, masya Allah. Nah, jadi yamtani'. Ini kira-kira dibaca ma'lum atau dibaca majhul? Wa yamtani'. Yamtani' bab apa? Yamtani' bab apa? Iya, bab ifta'ala. Bab ifta'ala apa faedah ghalibnya? Hmm? Bab ifta'ala apa faedah ghalibnya? Iya, mutawa'ah. Ya, mutawa'ah. Nah, jadi berarti di sini tidak perlu untuk kita apa? Untuk kita majhulkan wa yamtani'u iqtiranuhu. Ya, tercegah, terhalang atau apa lagi? Ya, pokoknya mutawa'ah lah. Ya, antum maknai secara mutawa'ah. Baik. Nah, jadi kata beliau selanjutnya, oh ya, jangan lupa tadi ya, catatan bagi af'alus syuru', af'alul muqarabah dan af'alur raja ini. Di mana catatannya adalah khabarnya senantiasa berupa ghairu mufrad yang terdiri dari jumlah, yang jumlahnya harus fi'liyah, yang fi'ilnya harus mudhari. Jangan lupa. Ya, ini catatan penting untuk ini, dan ini alasan ini jugalah kenapa dia istiqlal dari kana dan saudara-saudaranya. Ya, walau tetap terkategori sebagai saudara-saudaranya kana. Baik, kemudian kata beliau, wa yaqtarinu khabaru hadhihi al-af'al bi an 'ala an-nahwi al-ati. Dan khabarnya fi'il-fi'il ini, ya maksudnya fi'il-fi'il muqarabah tadi dan fi'il-fi'il raja dan juga fi'il-fi'il syuru' tadi, ya, itu iqtiran. Yaqtarinu apa iqtiran, qarin ya, qarin biasanya apa kita bahasnya sih, kan teman. Iya, teman ya, jadi ditemani gitu ya. Ya, baik, jadi wayaqtarinu ditemani. Nah, jadi khabar fi'il-fi'il ini itu ditemani dengan an ataupun ditemani oleh an dengan rincian sebagai berikut, ala nahwil ati. Ya, dengan rincian sebagai berikut. Rincian pertama, wujuban, wajib ditemani oleh an. Ya, khabar-khabarnya ya. Ingat, kita bicara khabarnya di sini. Dan kok bisa ditemani oleh an? Karena khabarnya berupa jumlah fi'liyah yang berarti ya ada fi'il di situ. Dan kita tahu an termasuk harfu masdari. Ya, yang masuknya hanya ke fi'il. Yang fi'ilnya hanya fi'il mudhari. Enggak harus fi'il mudhari ya. Tidak harus fi'il mudhari. Baik, jadi kata beliau dengan rincian sebagai berikut, ala nahwil ati. Nah, jadi khabar-khabar bagi fi'il-fi'il ini, ya, khabar bagi fi'il-fi'il ini itu mesti ditemani oleh an dengan rincian sebagai berikut. Pertama, wujuban, wajib. Kapan dia wajibnya? Wajib ditemani oleh an jika dia khabarnya haro dan khabarnya ikhlaulaqo. Dimana kita tahu haro dan ikhlaulaqo keduanya maknanya sama. Ya, ma'nahuma huwa nafsu ma'na asa, moga-moga. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Bisa jadi atau sebagainya lah. Intinya pengharapan. Tapi asa enggak masuk di sini. Ya, asa enggak masuk. Nah, yang masuk yang tertera cuma haro dan ikhlaulaqo. Nah, ini wujuban. Wajib ditemani oleh an. Memang enggak ribet ini. Kalau enggak terbiasa enggak ingat kita. Ya kan? Iya, kalau enggak terbiasa ngegunainnya enggak ingat kita bahwa kapan wajib pakai an, kapan lebih sering pakai an, kapan sedikit pakai an, kapan enggak boleh bahkan. Ya, baik. Ini yang pertama. Sebagai contohnya, haro ataupun ikhlaulaqo atibbu ayyu alijal amrad al-musta'asiyah ayyu alij. Ya, syahidnya di ayyu alij. Nah, di sini enggak bisa kita bilang ikhlaulaqo tibbu yu'alij. Ya, memang harus apa? Ayyu alija. Mesti ditemani oleh an. Berarti kalau gitu khabarnya enggak lagi berupa jumlah fi'liyah dong. Iya. secara nggak langsung nggak lagi berupa jumlah fi'liyah, tapi khobarnya berupa masdar muawwal. Ya begitulah jadinya. Baik. Dan ini wajib. Jadi hara dan ikhlau laqo nggak bisa kita buang an-nya, mesti selalu ditemani oleh an. Wa kathiran, kemudian rincian yang kedua sering. Ya, wa kathiran ma'a asa wa awshaka. Nah, jadi sering atau sering ditemani oleh an jika dia itu khabarnya si asa dan khabar si awshaka. Di mana asa dan awshaka itu faedahnya berbeda. Asa faedahnya roja, awshaka justru faedahnya muqarabah. Nah, jadi intinya di apabila khabar dia itu khabar bagi fi'il asa ataupun khabar bagi fi'il awshaka, maka berarti masih boleh tidak pakai an. Karena cuma dibilang sering, enggak wajib. Yang wajib di hara dan ikhlau laqa. Sementara di asa dan awshaka itu cuma keseringan aja. Yang artinya masih boleh kita hilangkan an-nya, tidak kita temani dengan an. Hah? Ikhlau laqa. Ikhlau laqa. Bab apa? Akhlau enggak ada bab af'al. Akhlau enggak ada lah. Ikhlau laqa baru kan ada ya. Ikhlau laqa. Oh iya. Oh. Bab apa ya? Kalau akhlau laqa ya? Oh iya. Di sini pun juga ini. Ada yang ada hamzah qata'nya. Di atas. Mana ini? Oh, ya kami ada di atas. Tapi di mu'jam mu'asyirah ikhlau laqa ya. Ya kan wazannya kan babnya kan if'a'ala. If'a'ala itu kan hamzah wasal bukan hamzah qata' ya. Yang hamzah wasal yang hamzah qata' kan cuma bab af'ala. Ini kan jauh sekali dengan bab af'ala ya, ikhlau laqa. Ya, ini kan if'a'ala. Ya if'a'ala. Ya, saya pikir salah itu ya. Kemungkinannya. Baik. Kemudian mana tadi qalilan ya, rincian yang ketiga qalilan. Jadi pertama wajib, kedua keseringan, nah yang ketiga jarang. Qalilan ya, jarang. Kapan itu jarang? Jarang ditemani oleh an ketika dia itu khobar bagi kada dan khobar bagi kariba. Ketika dia khobar bagi kada dan khobar bagi kariba. Yang kebetulan kada dan kariba maknanya sama, yaitu sama-sama lil muqarabah. Nah, ini jarang ya. Tapi masih boleh ditemani oleh an. Namun justru lebih sering enggak ditemani oleh an begitu. Dan yang terakhir, wa yamtani iqtiranuhu bi an ma'a jami'i af'alis syuru'. Nah, ini mudah enak ngingatnya. Ya, kalau yang ini enak ngingatnya. Jadi af'alus syuru' justru enggak boleh, terlarang kita temani dengan an. Jadi jangan akhastu an aktubar risalah. Ya, memang harus akhastu aktuba. Akhastu aktubu. Kenapa? Imtina'u iqtiranihi bi'an. Tercegah ditemani oleh an. Wa yamtani'u iqtiranuhu bi'an ma'a jami'i af'alis syuru'. Semuanya. Pokoknya af'alus syuru', baik itu yang syara'a, baik itu yang ansha'a, baik itu yang akhadha, tawfiqa, ja'ala, habba, itu tidak ditemani oleh an sama sekali. Jadi jumlahnya ini kan? Hah? Jumlah bimudarinya sebagai pembukannya sebagai fi mahalli nasbin sebagai khabar akhadha, khabar syara'a, syara'a, khabar ansha'a, khabar tawfiqa, khabar ja'ala, dan khabar habba. Begitulah. Ya, fi mahalli nasbin. Ya. Nah demikian. Jadi wajib, itu wajib ketika menjadi khabar bagi hara dan ikhlaulaka. Kemudian kathiran, sering, yaitu ketika menjadi khabar bagi aushaka dan asa. Kemudian qalilan, itu ketika menjadi khabar karida dan kariba dan kada. Kemudian justru enggak boleh, ya, enggak boleh pakai an ketika menjadi khabar af'alus syuruk, semua af'alus syuruk. Baik itu yang syara'a, ansha'a, akhadha, tafiqa, ja'ala, dan habba. Nah, jelas sampai di sini? Ya, untuk contohnya di situ beliau berikan contohnya. Akhadhal awladu yal'abun. Jadi jangan pula kita katakan, akhadhal awladu ayyal'abu. Jadi jangan pula kita katakan, akhadhal awladu ayyal'abu. Karena ini terlarang. Memang harus tidak boleh ditemani oleh an. Akhadhal awladu yal'abuna. Jadi anak-anak mulai bermain. Ya. Dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ya kalau misalkan enggak mau dihafalin, solusinya adalah kita sering berkecimpung. Cuma kalau misalkan kita tahu kita jarang berkecimpung, ya silakan hafalin kalau memang mau juga. Kalau enggak mampu juga ya sudahlah. Semoga Allah kasih solusi lain untuk supaya masuk ke otak kita. Gimana mas? Sedikit-sedikit sekali. Berhati-hatinya. Dari contoh-contoh. Tapi kalau misalkan antum sering berkecimpung, misalkan sering baca kitab, ya, karena di kitab tuh pasti sering ini ketemu. Ya. Nah di situ nanti kita akan familiar. Oh kalau apa harus suruh itu nggak pernah pakai an, kan gitu. Memang nggak boleh pakai an. Kalau apa namanya, kalau hara dan ikhlaulaka itu senantiasa pakai an, kan begitu. Ya biasanya kalau misalkan kita biasa berkecimpung itu nempel dengan sendirinya gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak biasa berkecimpung ya, kemudian ingin bisa menjawab orang, ya dihafal lah. Kapan aja, misalkan orang bertanya ke kita kan, kapan aja yang pakai an itu untuk af'alus syuruq, af'alul muqarabah, dan af'alur roja' kan. Nah kalau kita hafal kan tinggal jawab, wajib ketika jadi khabar hara dan ikhlaulaqa kan gitu. Sering ketika menjadi khabar aushaka dan asa kan. Jarang ketika menjadi khabar kada dan kariba. Kemudian gak boleh ketika menjadi khabar af'alus syuruq semuanya. Ya itu kalau hafal. Baik, demikian. Kalau enggak mau jumpa, pakai terjemahan. Iya. Pakai terjemahan. Sedikit lagi ya, malhubah kita selesaikan. Coba baca Bang Budi malhubahnya biar selesai, biar besok masuk khabar ini. Malhubah, malhubatan. Malhubatan. Ya. Af'alul muqarabat. Af'alul muqarabat. Hmm. Warraja'i. Iya. Wasyuru'i. La tasarrufi. Hmm. Coba aja. Ah, coba apanya? Tasarrufi. Ah, berarti tasarrufi. Hah? Tasarrufi. Loh. Kayak gimana tadi? Coba tadi. Tasarrufi ya tasarrufi. Nah, berarti tasarrufi. Ah. Nah, tasarrufi. Iya. Ai mustaqman. Hmm. Bilma, papa. Iya. Ma'ada. Iya, kebalik mati. Ma'ada. Wotopiko. Ja'ala. Faya'ti minha al-mudhar. Iya, toib. Kemudian di sini ada catatan lagi, ya, catatan penting. Catatan yang memang tidak mungkin lebih menurut pandangan penulis tidak pantas ataupun kurang cocok dibikin poin tersendiri sehingga dijadikan sebuah catatan malhudah. Nah kata beliau catatannya di sini adalah af'alul muqarabah, af'alur raja dan af'alus syuruq ini itu enggak bertasrif. Ya, tidak bertasrif. Berarti artinya apa? Cuma digunain dalam keadaan madhi saja. Ya. Berbeda dengan kana serta saudara-saudaranya yang enggak bertasrif cuma apa? Karena serta saudara-saudaranya enggak bertasrif cuma laisa. Iya, cuma laisa, ya kan? Baik. terbagi kepada tiga ya. Ada yang tasrifnya sempurna, ada yang tasrifnya cuma malbi sama mubari, ada yang cuma malbi saja. Iya. Nah begitu. Jadi ada yang malbi mubari amr, ada yang malbi sama mubari saja, dan ada yang malbi saja yaitu laisa. Nah kalau afalul muqaraba, afalul roja dan afalul syuru ini kata beliau justru tidak bertasrif, yang berarti cuma digunain dalam bentuk malbinya saja. Ai tustamalu fil malbi faqat. Ya, tapi masih tetap ada yang dikecualikan. Nah, pengecualian inilah yang bikin kita ribet. Kenapa? Kita harus ngingat kan gitu. Kalau udah sekalian semua kan selesai. Nah, ini yang bikin nambah beban ya. Nah, kata beliau ma'ada kecuali ya, ma'ada kada wa ausyaka wa tawfiqa wa ja'ala. Cukup banyak juga ya, ada 4 ya. Jadi ada 4 yang dikecualikan, di mana kata beliau yang 4 ini justru bisa datang mudhari'nya. Maksudnya ada tasrif mudhari'nya. Jadi bisa yakadu, kada yakadu. Nah berarti yakadu tetap beramalan seperti amalan fi'il madhinya. Aushaka, berarti yushiku. Berarti yushiku itu juga tetap beramalan seperti amalan fi'il madhinya, yang merafa'kan mubtada'nya, merafa'kan isimnya, dan menasabkan khabarnya. Begitu juga dengan ja'ala. Ya ja'alu. Nah tapi fi'il amarnya enggak. Tidak beramalan seperti fi'il madhinya. Cuma fi'il mudhari'nya saja. Ja'ala, ya ja'alu, berarti ya ja'alu beramalan seperti fi'il madhinya. Adapun ij'al itu enggak akan beramalan seperti fi'il madhinya. Artinya apa? Ij'al tidak akan menjadi af'alus syuru'. Begitu loh. Hanya ja'ala dan ya ja'alunya saja yang bisa menjadi af'alus syuru'. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.